Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd. Kembali kajian kitab Mukhtasar Syu'abil Iman. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan kepada kita semuanya at-taufik dan memberikan ilmu nafi'. Allahumma amin. Qala rahimahullahu ta'ala wali hadith tadi telah kita baca dari ayat dan kita telah singgung bahwa ayat menunjukkan tentang i'tikaf. Dan i'tikaf merupakan salah satu amalan ibadah taqarrub kepada Allah dan tentunya akan menambah keimanan seseorang. Dan kita telah menyinggung bagaimana tentunya perhatian Allah subhanahu wa ta'ala dengan masjid rumahnya secara khusus Ka'bah Baitullah dan secara umum rumahnya masjid. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam merawat, membersihkan dan memakmurkannya. Kemudian di dalam ayat juga disinggung orang-orang yang tawaf, orang-orang yang sholat, yang masjid secara khusus Baitullah ditegakkan tawaf di sana, dan demikian sholat, dan masjid secara umum ditegakkan padanya sholat, tidak ditegakkan padanya tawaf, karena tawaf hanya satu tempat, yaitu di sisi Ka'bah. Tidak ada tawaf di selain atau selain di sisi Ka'bah. Adapun tawaf yang dilakukan oleh sebagian orang di selain Ka'bah adalah batil, dan terlebih lagi tawaf yang dilakukan di kuburan adalah kesyirikan. Karenanya, kalaupun seorang beringin menegakkan tawaf, maka tempatnya adalah di sisi Ka'bah Baitullah, bukan di tempat yang lainnya, karena tidak datang keterangannya kecuali di sisi Ka'bah Baitullah. Sehingga siapa yang tawaf di selainnya adalah batil. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian kata beliau, wali hadith Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fi sahihaini, dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashra al-awakhir min ramadana hatta tawaffahu Allahu. Bahwasanya nabi dulu beriktikaf di masa hidupnya 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan beliau. Dan amalan i'tikaf adalah amalan yang beliau tunaikan, tegakkan selama hidup beliau, tidak beliau tinggalkan. Dan ketika beliau terpaksa meninggalkannya karena keadaan yang tidak memungkinkan, yaitu di saat beliau telah berkeinginan i'tikaf, ternyata mendapatkan istri-istri beliau pun beri'tikaf. Maka beliau membatalkan dan mengqadanya di bulan Syawal. Tentunya karena amalan ini adalah amalan yang biasa beliau tegakkan, dan demikian beliau apabila beliau meninggalkan satu amalan yang beliau biasa menegakkannya, beliau mengqadanya, termasuk i'tikaf. Sehingga tidak ada didapatkan keterangan beliau meninggalkan i'tikaf selama tentunya beliau memiliki kesempatan i'tikaf. Dan tadi telah disinggung di majelis pagi tadi bahwa di akhir hidup beliau, beliau beriktikaf 20 hari. 20 hari di tentunya di bulan di akhir apa di mulai di pertengahan bulan Ramadan sampai di akhir Ramadan. Karena amalan ini adalah amalan yang selalu ditegakkan oleh Rasulullah, maka kita umatnya pun tentunya berupaya mencontohi beliau menegakkan amalan ini. Walaupun amalan ini tidak sesempurna dengan amalan beliau, karena amalan beliau adalah beriktikaf mulai dari tanggal 21 Ramadan sampai dengan akhir Ramadan, beliau tidak keluar dari masjid kecuali suatu yang menyebabkan beliau keluar, atau menyebabkan seorang menunaikan hajatnya, dari mandi, dari buang hajat, dengan kata lain beliau melazimi masjid siang dan malam dengan i'tikaf. Inilah i'tikaf beliau. Dan siapa yang bisa menegakkan seperti ini, berarti dia telah menegakkan seperti apa yang ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kalau seandainya dia tidak mampu untuk menegakkan yang demikian, maka dia bisa menegakkan tentunya dari amalan i'tikaf yang seperti dikatakan oleh para ulama, i'tikaf secara umum, yaitu mungkin dia hanya bisa di malam hari, dia masuk ke malam hari, mungkin dia hanya bisa di siang hari, dia masuk di siang hari, atau di waktu kapan dia memiliki kelapangan. Dan tentunya i'tikaf demikian seharusnya kita menyediakan dan menyiapkan waktu kita, karena dulu salaf dalam rangka beribadah mereka meninggalkan kegiatan duniawi mereka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya tidak ditinggalkan i'tikaf sama sekali. Tidak ditinggalkan i'tikaf sama sekali. Ditunaikan amalan i'tikaf walaupun bentuknya i'tikaf secara umum. Kenapa demikian? Dalam rangka mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau di hari-hari terakhir Ramadan beri'tikaf. Maka kita pun tentunya umatnya mengikuti beliau, berkudwa dengan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selain daripada itu, amalan i'tikaf adalah amalan tentunya yang utama. amalan utama. Hanyalah hamba-hamba yang Allah pilih siapa yang bisa menegakkan amalan ini. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian thumma takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf setelah meninggalnya, setelah wafatnya beliau. Dan dengan keterangan ini bahwasanya iktikaf itu disyariatkan atau syariatnya untuk laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki dan perempuan. Namun bagi wanita atau perempuan, selama terhindar dan selama tidak mendatangkan fitnah, terhindar dari fitnah dan selama tidak mendatangkan fitnah. Karena asal bagi wanita untuk menetap di rumahnya dengan ibadahnya, waqarna fi buyutikunna, agar para wanita menetap di rumahnya dengan ibadahnya. Tetapi boleh bagi mereka ketika aman daripada fitnah untuk beriktikaf sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Selama aman daripada fitnah, mereka boleh menegakkannya. Illa terkecuali yang itu dikhususkan hanya untuk laki-laki, maka mereka tidak menegakkannya bersama laki-laki karena amalan tersebut dikhususkan bagi laki-laki. Seperti penegakan sholat Jumat, tidak bagi wanita karena Jumat hak bagi seorang muslim kecuali wanita dan beberapa yang lain disebut oleh Rasulullah. Sehingga wanita juga boleh disyariatkan menunaikan iktikaf selama aman daripada fitnah dan tidak membawa kepada fitnah. Fitnah di sini tentunya fitnah wanita. Fitnah wanita dan tentunya yang menarik kepada fitnah mereka. Dan adapun iktikaf, karena tadi telah disebutkan di masjid, maka iktikaf di selain masjid tidak diperbolehkan dan tidak disyariatkan. Karena tidak didapati adanya riwayat beriktikaf di selain masjid. Beriktikaf yaitu di masjid. Wa antum aqifuna fil masajid, dan demikian tadi ayat wa tahhir baiti baiti lit taifina wal aqifina war ruka'is sujud, atau antahira baiti lit taifina wal aqifina war ruka'is sujud. Sehingga selain masjid tidak ditegakkan iktikaf, tidak dijadikan tempat iktikaf. Biasa di rumah-rumah seseorang muslim atau biasa di rumah-rumah kaum muslimin ada musalla. Musalla di dalam rumahnya, tempat sholat keluarga. Ini tidak dijadikan tempat iktikaf. Kalaupun wanita ingin iktikaf, maka tempat tersebut bukan tempat iktikaf. Sehingga tempatnya di masjid. Dan masjid di sini masjid jami ataupun masjid secara umum. Masjid jami lebih utama karena di situ ditegakkan sholat Jumat, dan masjid secara umum. Walaupun tidak ditegakkan sholat Jumat padanya, boleh ditegakkan iktikaf di situ. Dan ini pendapat yang lebih mendekati kebenaran, pendapat kebanyakan para ulama. Dan masjid, tadi sudah dikatakan semua masjid, tidak terkecuali, sehingga pengecualian masjid hanya tiga masjid, tentunya menyelisihi pendapat yang kuat dari pendapat para ulama, keumuman ulama, bahwa i'tikaf hanya, i'tikaf itu di semua masjid. Tetapi kalau dikatakan mana yang utama beri'tikaf di tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dengan masjid-masjid yang ada, maka dikatakan yang afdol di tiga masjid tersebut. Yang afdol pertama kali Masjidil Haram, baru yang kedua adalah Masjid Nabawi, baru yang ketiga Masjid Al-Aqsa. Sementara masjid yang lain sama derajatnya, tidak ada kekhususan dan tidak ada keistimewaan. Jangankan masjid, secara umum Masjid Quba saja, Masjid Quba yang memiliki tentunya keistimewaan dari masjid-masjid yang lain, sehingga kalau kita datang ke Madinah, kita disarankan untuk datang ke Masjid Quba untuk sholat dua rakaat. Masjid Quba pun bukan masjid yang dikatakan afdal selain dari tiga masjid tadi. Demikian wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi apabila seorang hendak beriktikaf, dia bisa beriktikaf di tempatnya, di rumahnya, maaf, di daerahnya, atau di desa, di rumahnya, atau di wilayah, di dekat rumahnya, masjid-masjid yang ada, tanpa harus mengkhususkan masjid yang satu dengan masjid yang lain. Qala rahimahullah, wa lima ruya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala man i'takafa fuwaqa naqah fa ka'annama a'taqa nasamah aw raqabah. Dikarenakan dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beriktikaf sejenak saja, fuwaqa naqah. Siapa yang beriktikaf sejenak saja, fuwaqanaqah. Fuwaqanaqah itu, fuwaqanaqah itu adalah waktu menyedotnya anak hewan ke puting susu induknya, kemudian setelah itu dia berhenti sejenak, baru kemudian dia menyusu lagi. Antara jarak antara susuan ini namanya fuwaqanaqah, waktu yang amat sejenak, amat apa? Amat ringkas. Siapa yang beriktikaf dengan suatu yang ringkas itu saja menurut riwayat ini, maka seperti dia memerdekakan budak. Seperti dia memerdekakan budak. Namun riwayat ini riwayat yang lemah. Namun riwayat ini riwayat yang lemah. Sebagaimana disebutkan bahwa riwayat ini adalah riwayat yang padanya didapatkan rawi yang lemah, dan karenanya tidak dapat dijadikan pegangan. Sehingga kalaupun i'tikaf itu utama, tetapi tidak dengan menguatkan, dengan berargumen dengan hadis ini. Siapa yang menegakkan i'tikaf, maka dia menyempurnakan keimanannya. Karena amalan i'tikaf adalah amalan ibadah, amalan taqarrub yang seorang ketika menegakkan amalan ini akan bertambah keimanannya. Qala rahimahullahu ta'ala, al-khamis wal-ishruna min syu'abil iman, yang cabang yang ke-25 dari cabang keimanan, al-hajj, adalah ibadah haji. Ibadah haji adalah ibadah termasuk dari rukun Islam, tentunya ibadah yang agung pula, dan amalan wajib bagi siapa yang mampu menempuh jalannya. Dan hanya dikerjakan sesuai dengan waktunya, karena waktunya adalah waktu yang khusus, yaitu di bulan haji. Haji tidak dikerjakan di selain waktunya, karena haji erat kaitannya dengan waktu-waktunya. Dan karena itu pula siapa yang berhaji di selain tempat-tempat untuk berhaji, menunaikan syiar-syiar haji, sama saja itu di masjid ataupun bahkan di selain masjid, maka batil, karena haji tidak ditunaikan di situ. Sebagian kelompok-kelompok sesat, mereka mendaku penunaian ibadah haji di selain Ka'bah Baitullah dan di selain Masyair Al-Hajj, Ka'bah dengan penunaian tawaf, dengan penunaian sa'i antara Safa dengan Marwah. Demikian di Mina, kemudian di Arafah, kemudian di Musdalifah, atau kembali kepada, atau kemudian kembali ke Mina. Mereka menganggap selain tempat-tempat tadi bisa ditunaikan ibadah haji, sehingga mereka mengadakan tempat tersendiri, maka ini adalah batil. Terlebih lagi selain tempat-tempat masyair al-hajj tersebut, sebagian orang berpandangan di sebuah tempat di gunung atau di satu lembah atau sesuai dengan keyakinan batil mereka, maka tentunya ini tidak benar, karena haji ditunaikan di waktu yang khusus, di tempat yang khusus. Kapan ditunaikan di selain itu? Dia melakukan suatu perbuatan yang mengada-ngada dan batil. Wallahu a'lam bissawab. Tentunya amalan haji dari awal dan akhirnya telah dibimbing oleh syariat. Karena itu Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam yang memberikan contoh, khudhu anni manasikakum, kata Rasulullah, khudhu anni manasikakum, kalian ambil tata cara menunaikan ibadah haji umrah dariku. Beliau langsung mencontohkannya dengan amaliyah, sehingga beliau menunaikan ibadah haji dengan memberikan contoh yang sempurna bagaimana penunaian ibadah haji. Dan alhamdulillah penunaian ibadah haji beliau cuma sekali, yang artinya contohnya langsung bisa mengena dengan apa yang beliau kerjakan. Karena beliau hanya sekali di dalam berhaji seumur hidup beliau, dan dengan haji beliau inilah yang menjadi contoh. Semua para ulama yang menulis tentang tata cara haji, bagaimana haji Rasulullah, kembalinya kepada haji beliau yang sekali itu, yang dikenal dengan Hajjatul Wada, haji perpisahan, karena setelah itu beliau tidak menegakkan haji lagi dan beliau wafat. Sehingga siapa yang ingin menunaikan haji, mencontohi beliau, mengambil dari beliau. Dan tidak boleh membuat amalan-amalan tersendiri, mengada-ngadakan amalan tersendiri dari amalan yang dikatakan amalan haji, sementara itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian tentunya haji tidak lepas dari syiar dari kehidupan Nabi Ibrahim, demikian istri beliau Hajar, karenanya haji itu bukan amalan yang hanya ada di sisi kaum muslimin, namun sebelumnya telah ditegakkan menunjukkan betapa agungnya amalan haji. Ia menunjukkan betapa agungnya amalan haji. Qala rahimahullahu ta'ala liqaulihi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-97. Walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan haji itu diperuntukkan hanya untuk Allah, diwajibkan terhadap manusia di rumahnya barang siapa yang dia memiliki kemampuan atau perbekalan. Man istata'a ilaihi sabila. Ayat ini pewajiban terhadap haji. Namun ayat ini mengikat pewajiban tersebut bagi yang mampu. Karena bagi yang tidak mampu, maka tidak ditekankan kepadanya, tetapi bagi yang mampu, maka wajib mengerjakannya dengan penekanan. Kemudian, karena ini adalah ibadah, diberikan hanya untuk Allah, tidak kepada selainnya. Jadi, niatan haji untuk Allah. bukan niatan haji karena ingin dikatakan haji, atau niatan untuk haji karena ingin menduduki dan menempati posisi. Kalau tidak dikatakan haji, kita tidak dapat posisi ini. Tidak demikian. Tetapi karena Allah, sehingga ibadah haji murni lillahi subhanahu wa ta'ala. Karenanya dikatakan di sini sebagai cabang keimanan, karena menambah keimanan seorang. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan beritakan kepada manusia untuk menunaikan haji, yang mereka akan mendatangimu berjalan ataupun berkendaraan. Mereka datang dari tempat-tempat yang jauh dan terpisah. Dan kalau kita melihat penunaian ibadah haji dari zaman ke zaman, demikianlah keadaannya. Haji itu ditegakkan oleh kaum muslimin, baik mereka berjalan kaki yang berasal sendiri dari Makkah, dari negeri-negeri sekitar Makkah, ataupun mereka berkendaraan, baik itu dengan kendaraan hewan tunggangan ataupun berkendaraan dengan hewan hewan tunggangan ataupun kendaraan bermotor, atau bahkan mereka mendatanginya mengarungi laut dengan perahu ataupun kapal laut dari negeri-negeri yang banyak, dari negeri-negeri kaum muslimin, bahkan kaum muslimin yang berada di negeri-negeri kafir pun berangkat menunaikan ibadah haji. Sehingga ibadah haji, ibadah yang agung yang ditegakkan oleh kaum muslimin, dan bahkan ibadah haji mengumpulkan kaum muslimin. Hal ini nampak ketika mereka berkumpul di Arafah. Tidak ada satupun dari mereka yang menyelisihi Arafah, karena Arafah adalah hajj, al-hajju Arafah. Kata Rasulullah, al-hajju Arafah. Haji itu dengan berkumpul di Arafah, wukuf. Maka berkumpul kaum muslimin di sana, dan ini menunjukkan bagaimana bersatunya kaum muslimin. Ibadah yang agung yang mempersatukan kaum muslimin. Maka perlu dikhabarkan, perlu disampaikan kepada manusia syiar yang agung ini, tentunya pada waktunya, agar mereka mengerjakannya dan mendatanginya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian haji bagi laki-laki umat ini dan bagi perempuan umat ini. Cuma bagi wanita umat ini, dari syarat terpenuhinya haji itu dengan mahram. Kapan mereka tidak memiliki mahram, berarti mereka tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki istita'ah. Mereka dipandang mampu apabila mereka memiliki mahram. Mahram di sini tentunya orang-orang yang ada hubungan darah dan nasab dengannya, ataupun yang diikat dengan pernikahan. Bukan mahram, mahram sementara. Bukan mahram kontrak. Bukan mahram sewa. Karena ingin menegakkan haji, akhirnya mengontrak mahram, menyewa mahram, atau mengangkat mahram sementara. Tidak ada keterangan ini dari agama Rasulullah. Tidak ada mahram sementara, tidak ada mahram kontrak, tidak ada mahram sewa. Mahram sementara itu sebetulnya diinginkan dengan mahram, mengangkat mahram saat ingin menunaikan apa? Ibadah haji. Nanti mahram ini terlepas kalau telah kembali lagi ke negerinya. Itu maksudnya mahram sementara di sisi mereka. Maka tidak ada yang seperti ini. Tetapi kemahraman telah dipastikan di dalam agama ini. Maka wanita yang tidak memiliki mahram, kalaupun dia memiliki kemampuan harta, dia tidak boleh menunaikan ibadah haji tanpa mahram. Karena hajinya dengan mahramnya. Hajinya dengan mahramnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullah wa qawluhu ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Demikian ayat wa qawlihi ta'ala. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Dalam suratul Baqarah ayat yang 196. Tadi kalau dalam ayat yang sebelumnya, dalam suratul Hajj ayat yang ke-27, kemudian yang berikutnya Baqarah 196. Atimul Hajj wal Umrah lillah. Dan karena ibadah haji dan umrah adalah ibadah taqarrub, tidak diserahkan kepada selain Allah, lillah, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menyempurnakan haji dan umrah karena Allah tentunya dengan mengikuti tata cara pelaksanaan haji dan umrah. Umrah ada rukunnya, ada syaratnya. Demikian haji ada rukunnya, ada syaratnya. Ada kewajiban, ada sunnah. Sunnah-sunnahnya sebagai penyempurna. Inilah yang dikatakan menyempurnakannya semuanya. Tidak seorang meninggalkan salah satu rukun, meninggalkan syarat, sehingga kalau meninggalkan rukun tidak sah, meninggalkan syarat rusak hajinya. Tetapi dia menyempurnakan. Telah terdengar sebagian saudara-saudara kita, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada mereka menunaikan haji. Terkadang mereka enggak mau berkumpul di Arafah, enggak mau wukuf di Arafah. Ataupun mereka mengerjakan tidak sempurna, ada satu yang ditinggal dari rukun, atau ada yang satu ditinggal dari syarat, ataupun melakukan amalan-amalan yang menyelisihi dan merusak ibadah haji itu sendiri. Ini namanya tidak menyempurnakannya. Tetapi bagaimana mereka menegakkan mulai dari saat berangkat sampai kemudian mereka pulang. Berangkat dari negeri mereka sampai mereka pulang. Seperti itulah yang dilakukan oleh Rasulullah mulai berangkat dari Madinah sampai beliau kembali ke Madinah. Atau sampai beliau menyudahi ibadah haji beliau di Masyair al-Hajj. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullah wa li hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma fi sahihain bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Ayat ini telah kita dengar hadis ini telah kita dengarkan sebelumnya. Dan di sini disebutkan hajjil bait. Jadi haji ditunaikan di rumah Allah. Haji ditunaikan di rumah Allah. Tadi sudah kita dengarkan penjelasannya. Qala rahimahullah wa hadis Umar radhiyallahu anhu fi sahihi Muslim. Qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah idh jaa'a rajulun faqala ya Muhammad mal Islam? Qala an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dari hadis Umar radhiyallahu anhu di dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan, tatkala kami duduk-duduk di sisi Rasulullah, tiba-tiba datang seseorang yang dia kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad mal Islam, wahai Nabi Muhammad apa itu Islam? Beliau pun menjawab sallallahu alaihi wasallam, engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah Rasul Allah. Wa antukima sholah, dan engkau menegakkan sholat. Wa tu'tiya zakah, dan engkau mengeluarkan zakat. Wa tahujjal baita, dan engkau menunaikan haji di rumah Allah. Wa ta'tamir, dan engkau menegakkan umrah. Wa taktasilu minal janabah, dan engkau mandi daripada mandi janabah, atau engkau mandi dari junub. Wa tatimmal wa tutimmal wudhu'a, dan engkau menyempurnakan wudhu. Wa tasuma ramadhana, dan engkau berpuasa Ramadan. Qala fa in fa'alta hadha, qala fa in fa'altu hadha, maka orang ini pun mengatakan, apabila aku melakukan ini ya Nabi Allah, fa ana muslim, apakah saya seorang muslim? Qala na'am, maka kata beliau, engkau adalah seorang muslim kalau demikian. Qala sadaqta, dia pun berkata, engkau benar. Fa dzakaral hadis, dan disebutkan hadis. Hadis ini tentunya berkaitan dengan hadis Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu Islam, dan dijawab oleh Rasulullah, Islam itu demikian, dan di dalamnya disebutkan tentang haji di rumah Allah, tentang haji di rumah Allah, sehingga Islam tegak dengan penunaian ibadah haji. Karena itu haji adalah dari rukun Islam. Haji adalah dari rukun Islam. Tetapi bagi siapa yang mampu menegakkan, mampu menempuh, atau orang yang ada kemampuan dalam perbekalannya, mampu, ada bekal, ada kemampuan di dalam menegakkan ibadah haji ini, Inilah yang disebut dengan man istata'a ilaihi sabila. Kemudian dari riwayat-riwayat yang ada tadi sampai yang akhir, semuanya menyebutkan tentang kewajiban ibadah haji dan sebaiknya seorang yang memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Karena siapa yang tidak menunaikan ibadah haji, maka dia tentunya akan mendapatkan iqab dari Allah. Kalau dia punya kemampuan lantas dia tidak menunaikan ibadah haji, dia akan diiqab oleh Allah dan dia akan mendapatkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi siapa yang tidak memiliki kemampuan, maka tentunya Allah Maha Tahu kepada hambanya ini. Karenanya, apabila hamba telah memiliki kemampuan, dia segerakan menunaikan ibadah haji. Karena ibadah haji dari ibadah yang diwajibkan kepadanya. Wallahu a'lam bisawab. Warawa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man lam yahbisuhu maradun aw hajah zahira aw sultan jair wa lam yahujja falyamut in syaa yahudiyan wa in syaa nasraniyan. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa yang tidak menghalanginya sakit, tidak menghalanginya satu hajat yang pasti, yang jelas, atau tidak menghalanginya pemerintah atau penguasa yang jahat, lantas dia kemudian dia tidak menunaikan haji. Ketika dia tidak ada yang menghalangi, dia tidak menunaikan haji, maka kalau dia mati, matilah dia dalam keadaan dia Yahudi atau dia Nasrani. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi tentunya di sini dan di dalam Sunan Al-Kubra, dan hadis ini dikatakan dhaif, lemah. Namun secara umum peringatan yang keras dan teguran yang keras kepada siapa yang tidak mau menunaikan ibadah haji dalam keadaan dia mampu. Kalaupun hadis ini lemah, maka tampak bagi kita betapa kerasnya dan betapa tegasnya teguran yang tidak mau menunaikan ibadah haji. Dianggap dia sebagai seorang Yahudi atau Nasrani. Terkecuali ada yang menghalanginya sakit. Dengan sakitnya apa boleh buat dia tidak mampu untuk menunaikan haji? Jangankan berjalan, duduk, bahkan berbaring pun susah baginya, maka dihalangi dia dengan sakit ini untuk menunaikan ibadah haji. Atau satu hajat yang pasti, seperti wanita tidak ada mahramnya, atau mungkin dia dihalangi oleh penguasa, penguasa tidak mengizinkannya sehingga dia tidak bisa menunaikan ibadah haji. Karena ibadah haji kalau tidak diizinkan, seorang tidak bisa keluar dari negeri tersebut oleh penguasanya. Ketika tidak diizinkan oleh penguasanya, dia tidak bisa keluar dari negeri tersebut. Siapa yang terhalangi dengan penghalang-penghalang yang telah disebutkan tadi, maka itu menjadi uzur baginya di hadapan Allah untuk tidak menunaikan ibadah haji atau tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Tetapi siapa yang tidak ada alasan yang tidak dibenarkan, tidak ada alasan yang mencegah dia atau menghalangi dia menunaikan ibadah haji, lantas dia mengada-ngadakannya, Maka disinilah dia mendapat ancaman, kemurkaan, dan tentunya akan diikhab oleh Allah nanti di kemudian hari. Karena ibadah haji adalah ibadah wajib, ibadah rukun bagi seorang muslim ketika dia mampu. Wallahu a'lam bisawab. Dan siapa yang menunaikan ibadah haji dengan baik dan benar, maka dia artinya menunaikan ibadah haji dengan mabrur. Dan tidak ada balasan haji yang mabrur, kata Rasulullah, illal jannah. Kecuali apa? Surga. Tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, seorang yang berhaji semata-mata berharap surga, berharap apa yang ada di sisi Allah, dia tidak berharap yang lainnya. Dia tidak berharap yang lainnya, karena rugi kalau berharap dengan yang lainnya. Inilah yang menambah keimanan seseorang. Dan bagi kita yang memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, maka segerakan dan tunaikanlah. Ini merupakan dari kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Apabila kita mampu menempuh jalannya, ini untuk sementara waktu kita ambil dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang kurang berkenan, atau ada yang tersalahkan dalam penyampaian dan pengucapan, atau ada yang mungkin tergelincir dari lisan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.